anarba, dan tidaklah bergeser kaki seseorang dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya perkara, ditanya seluruhnya, ditanya umurnya, dihabiskan untuk apa saja, ditanya hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, ditanya seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akhwatiddin azani Allah wa yakum, mempelajari ilmu din, ilmu agama adalah jalan menuju keselamatan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bushra, kabar gembira, bahwasanya tidaklah seseorang berkumpul di salah satu rumah Allah. Artinya tidak mesti di masjid saja. Ya. Yang penting adalah yatsuna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Yang mana mereka membaca kitab Allah, meresapi dan merenunginya. Di sana dijelaskan yatsuna kitab Allah at-tilawah. Apa bedanya dan al-qira'ah? Bahwasanya at-tilawah itu membaca dan meresapinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan yatsuna kitab Allah. Mereka at-tilawah, membaca kitab Allah, meresapi dan merenunginya, dan mengambil faedah dari apa yang mereka baca. Wa tadarusunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari di antara mereka, saling nasihat-nasihati, saling mengingatkan. Illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali Allah akan berikan ketenangan kepada dirinya, ketenangan di dunia, yang mana tatkala seorang mencari kebahagiaan, pada hakikatnya kebahagiaan itu intinya adalah ketenangan. Seorang berjibaku, berjuang, banting tulang, tulang dibanting-banting, ya, dalam rangka apa? Mencari kebahagiaan. Intinya ketenangan. Ingin keluarga yang bisa memberikan ketenangan. Ingin harta yang bisa memberikan ketenangan. Semua lini usaha dia jalani, tujuannya mencari harta, tujuannya apa? Ketenangan. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala menuliskan, Rasulullah SAW menjanjikan, bagi orang yang mempelajari agama, apapun keadaannya, Allah akan berikan ketenangan padanya. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah akan liputi dirinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah tujuan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya kalian semuanya tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah, bal anta ya Rasulullah, na'am bal ana, illa ayyatagammada dani Allah dirahmati, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi saya dengan rahmatnya. Bahkan Rasulullah tidaklah masuk surga dengan amalnya, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui sang Rasulullah SAW memberikan bushra, kabar gembira, bagi orang-orang yang iltizam untuk mempelajari ilmu din, ilmu agama, bahwasanya mereka akan mendapatkan apa yang kita cari, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, tidak hanya itu. Masih ada keuntungan yang Allah berikan bagi mereka. Keuntungan wa haffathumul malaikah. Para malaikat melindungi, menaungi mereka. Kenapa? Ini adalah kecintaan para malaikat kepada talib al-ilm, orang yang mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama. Ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Belum ditambah keutamaan yang lain. Wa dzakarallahu man indah. Bahwasanya Allah akan membanggakan mereka di hadapan orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Malakul muqarrabin, para malaikat yang didekatkan. Mereka adalah makhluk yang mulia. Bayangkan antum sekalian dibanggakan di hadapan Allah, di hadapan para malaikat. Ya. Ini keutamaan yang luar biasa. Belum lagi ditambah keutamaan yang lain. Yang mana dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bi tariqin ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan, iltimas, mencari-cari jalan terus dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Apalagi yang kita cari, ikhwah fiddin azani Allah. Apalagi yang kita nanti, apa yang kita tunggu-tunggu? Mengapa Anda harus ragu? Minal an, dari sekarang kita berazam untuk mempelajari ilmu syar'i, mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dan berusaha mengangkat kebodohan yang ada di masyarakat kita. Karena sumber penyakit yang ada di dalam masyarakat kita adalah jahil, kebodohan. Karena kebodohan kita tidak yakin akan janji Allah. Karena kebodohan kita tidak yakin akan al-jannah. Siapa bilang kita yakin kok? Kita yakin di sana ada jannah surga. Kalau kita yakin jannah, di sana ada nar. Mengapa kita masih kemudian bermaksiat kepada Allah? Mengapa kita masih mengutamakan dunia? Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia itu seperti apa? Seperti seekor kambing bangkai yang tidak ada harganya sedikit pun di sisi Allah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dunia itu tidak lebih berharga di sisi Allah melebihi apa? Melebihi sayap seekor nyamuk. Bayangkan subhanallah. 24 jam yang kita bekerja keras hanya mencari sayap nyamuk. Allahu Akbar. Oleh karena itu khafid dinazani Allahu Akbar. Mungkin kita sering mendengar tentang keutamaan ilmu, dan tidak ada salahnya kita untuk apa? Mengulang kembali agar kita tetap bersemangat, tetap istiqomah berjalan di atas jalan ilmu syar'i. Ikhwafid dinazani Allahu Akbar. Pada pertemuan yang berbahagia kali ini, kita akan membagi pada dua bagian. Bagian pertama, bagian muqaddimah. Kita akan sedikit, sekelumit menjelaskan tentang bagaimana keutamaan ilmu syar'i, bagaimana kita menuntut ilmu dengan baik dan benar. Ya, apa saja yang bisa membantu kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Tentunya penjelasan ini amat panjang ya. Akan tapi, kita akan ringkas sedikit muqaddimah. Ya. Kemudian bagian kedua kita akan lanjutkan, yang merupakan ini adalah salah satu fasilitas, salah satu cara, metode kita untuk belajar, dan kita akan jelaskan tentang Universitas Al-Madinah Internasional. Ikhwafiddin azani Allahu ayakum. Sebagaimana yang kita jelaskan pada awal pertemuan kita tadi tentang keutamaan ilmu syar'i, keutamaan sangat banyak ya. Kita cukupkan dengan apa yang kita sebutkan, dan kita akan sebutkan sedikit ya tentang keutamaan ilmu syar'i. Jadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah akan fahamkan, fakihkan dia dalam masalah agamanya. Kebaikan yang kita cari, yang merupakan dia adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang abadi, adalah at-tafaqquh fid-din. Faham, fakih di dalam masalah agama. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin bahagia, saya, ya, maka Allah akan fahamkan dia masalah apa? Masalah teknologi, masalah arsitektur, masalah teknik, masalah politik, ya, dan masalah-masalah yang lainnya yang menghasilkan duit bermiliar-miliar. Tidak. Ya. Rasulullah katakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Allah akan fahamkan dia dalam masalah agamanya. Bukan berarti kita sebagai seorang muslim meniadakan semua itu. Kita butuh seorang ahli dalam arsitek. Kita butuh seorang ahli dalam sipil. Kita butuh seorang ahli dalam teknik. Kita butuh ahli manajemen, ahli perdagangan. Kita lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahli bidang pertanian, ahli di dalam bidang perdagangan, ahli dalam siasat perang. Akan tetapi bukan ini tujuan kita. Ya. Tujuan kita adalah faham di dalam agama sehingga menjadikan hal-hal tadi senjata untuk menggapai kejayaan Islam yang pada akhirnya dia adalah jalan ibadah. Bisa jadi seseorang dibukakan jalan ibadahnya ya di dalam teknik. Kenapa? Karena dia berkhidmat melayani umat dengan kemampuan dia. Di samping dia juga faham, faqih dalam masalah agamanya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu syar'i itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kenapa? Karena setiap muslim dituntut memahami segala macam ibadah, muamalah yang berkaitan dengan dirinya. Dia setiap hari sholat 5 waktu. Maka wajib dia memahami tentang tata cara sholat, fikih ibadah ringkas sholat. Walaupun untuk masalah-masalah khilaf dan sebagainya menjadi fardu kifayah. Dia seorang pedagang. Maka wajib bagi dia bagaimana berdagang yang syar'i. Dia muamalah. Wajib bagi dia muamalah, muamalah yang syar'i. Dia mempunyai anak istri. Wajib bagi dia mengetahui. Mengetahui apa? Hak-hak anak dan istrinya. Hak dirinya. Hak masyarakatnya. Dan semuanya wajib untuk dia pelajari. Adapun lebih dari itu menjadi fardu kifayah. Akan tapi amat disayangkan betapa banyak orang yang menyepelekan masalah din, masalah agama. Sehingga kita lihat agama menjadi bukan hanya nomor 2, nomor 200 ya. Sepele. Ya, kecil masalah agama. Padahal subhanallah. Mempelajari agama mudah, akan tapi pahalanya begitu indah. Dan kita akan mendapatkan balasan yang mewah. Ya. Yang nanti di surga kita akan melihat. Ya. Bidadari yang sangat wah. Luar biasa ya khofi dinazani ya wa yakum. Ya. Ya khofi dinazani Allah wa yakum. Kemudian keutamaan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ilmu syar'i adalah warisan para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, "Wa innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, walakin warathul ilma. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir." Dan sesungguhnya para nabi itu, mereka makhluk yang paling mulia, tidak mewarisi dinar maupun dirham. Tidak mewarisi dunia, tapi mereka meninggalkan warisan berupa apa? Berupa ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka sungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ikhwafiddin azan ya Allah wa yakum. Kalau kita mempelajari ilmu waris, seseorang yang kedekatannya lebih dekat kepada mayit, maka dia akan mendapatkan bagian besar. Anak dengan paman, ya. Tentunya anak mendapat bagian yang lebih besar. Ya. Seorang anak mayit dengan anaknya paman. Tentunya anak kandungnya mendapatkan bagian yang lebih besar. Kenapa? Karena hubungannya lebih dekat. Oleh karena itu, khofidin azani Allahu yakum. Seseorang yang mengambil bagian ilmu syar'i, semakin besar dia maka semakin dekat hubungannya dengan para nabi. Otomatis maka derajatnya di surga akan lebih dekat dengan para anbiya. Sedangkan ikhwafiddin azani Allahu yakum, kalau kita ingin tahu bagaimana derajat di surga nanti, Dijelaskan di dalam hadis bahwasanya derajat antara satu surga dan surga yang lain, satu tingkatan dan tingkatan yang lain, seperti seorang melihat bintang gemintang di atas sana. Bayangkan betapa jauhnya. Sehingga apa? Sehingga tidak terlihat seperti kecuali seperti apa? Seperti bintang berkelap-kelip. Kalau kita di dunia derajat seorang ya rakyat jelata ya dan pejabat yang tinggi itu masih terlihat, bisa lihat di televisi, bisa lihat di jalan-jalan ya, tukang becak dan apa namanya dan presiden ya masih bisa terlihat, tapi di sana di akhirat walikullin darajatin bima amilu, dan setiap orang mendapatkan derajat dari apa yang diamalkan. Anda ingin derajat yang tinggi, beramal. Anda ingin beramal, berilmu. Anda ingin berilmu, belajar. Ya. Oleh karena itu khafidin azan ya Allah wa yakum. Belum ada kata terlambat. Dan tidak ada kata telat. Mulai dari sekarang sebelum semuanya ya terlambat. Sebelum ajal datang, mari kita mulai untuk mempelajari ilmu syar'i ya. Dengan keutamaan yang begitu tinggi. Sekarang ada pertanyaan. Saya ini seorang pekerja. Bekerja dari pagi sampai sore. Bagaimana saya menuntut ilmu? Saya ini punya bisnis. Jualan motor. Jual beli motor misalnya. Jual beli mobil. Punya showroom. Ya. Bisnis tanah. Bagaimana saya menuntut ilmu? Sedangkan relasi bisnis saya mengharuskan saya standby. Ya. Ikhwatiddin azan ya Allah wa yakum, ada sebuah kekeliruan di mana seorang yang dia sudah bersemangat untuk menuntut ilmu menganggap bahwasanya menuntut ilmu itu harus belajar di Madinah, harus belajar di pondok, ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, ya. Bukan demikian ya akhi. Menuntut ilmu tidak harus demikian. Betapa banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak bulan-bulan tertentu ya. Bulan-bulan haram. Karena pada bulan haram ini tidak boleh berperang ya. Pada bulan haram mereka datang kepada Rasulullah menimba ilmu kemudian pulang. Dan setelah itu tidak pernah kembali lagi. Ada ya. Oleh karena itu kalau gitu menuntut ilmu itu apa katanya? Ya, seperti itu. Nah, menuntut ilmu itu seperti kita katakan di sana yang fardu kifah, fardu ain, yaitu hal yang berkaitan dengan diri kita yang wajib untuk kita pahami, ya. Itu wajib. Adapun setelahnya fardu kifayah. Tentunya kita ketahui bahwasanya yang fardu kifayah ini tatkala seorang terjun ke dalamnya, maka dia memiliki keutamaan yang tinggi. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fardul alim alal abid kafadil qamari ala sayyidil kawakib. Seorang alim keutamanya adalah keutamaan seorang alim dibandingkan seorang yang ahli ibadah tapi dia tidak berilmu adalah seperti bulan purnama dibandingkan bintang gemintang yang kecil ya. Kenapa? Karena dia bisa menyinari yang lain. Oleh karena itu paling tidak yang fardu ain adalah kita menyinari diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Dan tidak perlu menuntut ilmu itu ya harus kita membaca kitab di depan seorang ustadz dan tidak, bukan artinya banyak jalan itu adalah salah satunya ya. Oleh karena itu kita nanti akan bahas bagaimana solusi kita menuntut ilmu. Di antaranya ikhwafiddin azanillah wa yakum, kita bisa dengan membaca buku, kita bisa mendengarkan CD, MP3, VCD ya, kajian-kajian masyayikh ya, dari radio, dari televisi-televisi yang menyiarkan di sana pelajaran-pelajaran. Banyak cara sehingga kita bisa menyesuaikan dengan jadwal kita. Permasalahannya adalah mau tidak kita belajar, mau tidak kita membagi waktu. Itu memang sebuah konsekuensi harus. Bukan berarti Anda meninggalkan pekerjaan Anda, tapi mau tidak Anda memberikan waktu untuk belajar dalam satu hari atau dalam satu minggu ya. Sekarang Pertanyaan yang lain, ya, adalah bagaimana kita menuntut ilmu, ya, yang benar, cara yang benar, agar kita menjadi seorang alim. Ikhwafiddin azani Allah wa yakum, sebelum kita beranjak sana, kita akan ketahui apa saja yang bisa membantu kita dalam belajar, menuntut ilmu. Yang pertama adalah kita mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Apa sih tujuan kita menuntut ilmu? Apa ingin dikatakan sebagai seorang ustaz? Ya? Atau ingin dikatakan seorang alim? Atau oh, masya Allah ini ya, mutawwa, ya, bahasa di sana Saudi, mutawwa, oh, orang yang taat. Ya? Atau kita ingin dianggap di kalangan teman-teman ngaji kita? Ya? Imam Ahmad ditanya tentang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Jawabannya simpel. Seorang ikhlas dalam menuntut ilmu, dua perkara. Dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya, dan meniatkan mengangkat kebodohan yang ada di dalam lingkungannya. Itu. Tatkala seorang meniatkan itu, maka insya Allah dia mengikhlas dalam niatnya. Karena penting sekali, ikhwafiddin azani Allahu iyyakum. Seseorang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan bantu dia. Bantu untuk mendapatkan ilmu dengan benar dan menjadikan ilmunya barokah, hujatan lahu, bukan hujatan alaih. Menjadi hujah bagi dia, bukan yang menghujat dia. Ya, faham ya maksudnya? Menjadi hujah, menjadi alasan dia. Ya Allah, ini beralasan dengan ilmu tersebut. Tapi bukan menjadi alasan untuk menghancurkan dirinya. Tatkala ikhlas. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah. Ya, di dalam kita menuntut ilmu harus bertakwa kepada Allah. Berusaha meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Baik yang berkaitan dengan diri sendiri. Baik berkaitan dengan orang lain berupa kezaliman. Ya, baik berupa hal yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala berupa syirik. Ya. Atau berkaitan dengan syara agama ini berupa bid'ah. Semua kita harus ninggalkan. Itu adalah bertakwa. Kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menuntut ilmu. Sebagian ikhwafiddin azani Allah wa yakum, mereka bersemangat menuntut ilmu, tapi tidak sabar. Ya. Dari majelis ke majelis, pindah-pindah, berpindah tempat. Wah, bosan dengan ustaz ini, nyampaikannya enggak enak, ya. Kurang retoris. Wah, datar saja. Ah, kaku. Ah. Pindah ke ustaz yang lain. Masyaallah, dahsyat ya. Ustaz yang lain, masyaallah, ini luar biasa katanya. Ya. Sementara, bosan, ilmunya kurang. Pindah lagi. Ini ustaznya tawadu. Ya. Masyaallah. Kurang perhatian sama murid, pindah lagi, gak akan pernah jadi. Ya. Sebagian ada yang bersemangat, ya, tapi tidak bersabar untuk menghafal, ya, untuk mempelajari, mengulang murojaah, duduk, dengar, dengkur, ya, D3, duduk, dengar, dengkur, ya. Wah, itu paling belakang. Wah, hebat, semangat. Datangnya paling pertama tapi duduknya paling belakang. Cari yang apa? Cari yang teraman. Cari yang bisa bersandar. Enggak akan jadi akhwatul azam ya Allah. Aku bersabar. Bersabar duduk, mendengarkan, menulis, bersabar. Ya. Dan ada hal yang lain, ya. Nanti mungkin terkait dengan metode. Banyak ikhwafiddin azani Allah wa yakum bersemangat talabul ilmi. Sangkanya talabul ilmi itu dia hanya duduk di majlis, ya. Masya Allah, ada tablik akbar, ustaz kabir katanya. Ustaz kabir. So datang, ribuan, ratusan ribu bahkan. Ya. Masya Allah, mantuk-mantuk. Ya, mantap. Ya. Gimana kajiannya? Mantap pokoknya. Isinya apa? Pokoknya mantap. Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Ya. Jadi, banyak di antara kita bertahun-tahun ngaji, setahun, dua tahun, 10 tahun, ya, hanya mendapatkan gelar PhD. Apa itu PhD? Pakar halaqoh dan daurah, gitu. Dokter Andes, ya, fulan PhD katanya. Wah, masya Allah udah PhD alias pakar halaqoh dan daurah. Hanya berpindah dari halaqoh di sini dan daurah sana, ya. Dia tidak punya manhajiyah. Bukan berarti mencapai, tidak. Karena ini penting. Yaitu apa? Dia mendapatkan barokah, iya. Tapi kalau antum ingin menjadi seorang alim, antum punya manhajiyah di dalam belajar. Metode, cara belajar memang berat. Orang kalau menjadi seorang alim berat. Dia harus mulai dari yang bertahap. Ya, mulai dari yang awal kemudian terus. Iya. Jadi masalah akidah. Mulai dari apa? Usul salasa misalnya atau kitab yang lain, naik ya dan seterusnya. Masalah fikih. Kita ambil misalnya fikih madhab Syafi'i, mulai dari yang ringan, terus dari matannya ya, terus ya. Kemudian masalah tafsir dan seterusnya. Itu akan menjadi seorang alim. Tapi kalau kita hanya PhD, pakar halaqoh dan daurah, kesana duduk ya, tidak pernah mencatat, tidak menghafalkan ya, hanya jadi penggembira ya, tidak akan pernah jadi ya. Dia tidak akan menjadi nur, tidak akan menjadi cahaya. Ya, ini yang kita perlu sampaikan di dalam sebab menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, musabarah. Dia tegak ya, tegak di pos penjagaan, musabarah. Artinya menuntut ilmu itu perjalanannya panjang. Ya. Imam Abu Hanifah, berapa lama beliau duduk belajar dengan syekh beliau, belajar masalah fikih. Dari yang ringan sampai yang masalah-masalah khilaf dan masalah pelik, sampai akhirnya beliau berijtihad 20 tahun. 20 tahun namanya. Imam Malik, ya. Imam Ahmad rihlah, ya, sabar. Berapa puluh tahun mereka bersabar. Imam Syafi'i, ya. Artinya mungkin mereka para imam dan sebagian kita bekerja. Imam Abu Hanifah seorang pedagang, pedagang saudagar kaya, pedagang kain, ya. Bisa belum menjadi seorang imam, ya. Imam Malik orang kaya juga, bisa belum menjadi imam. Dan banyak Imam As-Sabuni, pedagang sabun, ya. Ya. Menjadi seorang imam juga. Mereka rijal, ya. Walaupun rijalnya lain ya. Iya. Kita juga rijal tapi rijal mungkin ya. Iya. Artinya maksudnya Allah memberikan waktu yang sama kepada mereka. Tapi walaupun kemampuannya berbeda ya. Tapi paling tidak kita meniru jalan mereka. Kita bekerja, contohnya ya, praktis. Kita bekerja dari pagi sampai sore. Sempatkan waktu dari habis subuh 1 jam, setengah jam enggak ada masalah, belajar ilmu yang tadarruj. Ya, kalau ada pengajar alhamdulillah. Tidak perlu ya, terkadang kita tren ya, harus dengan Ustaz Kibar, Syekh Kibar ya. Kadang Ustaz Kibar sendiri mempunyai jadwal yang padat sehingga tidak mampu ya, namanya semuanya manusia ya. Artinya kita bisa manfaatkan apa yang di sekeliling kita. Ada Ustaz mungkin Ustaz yang bisa mengajarkan usul salsa, kita belajar. Nanti sampai waktunya kita belajar dengan Ustaz Kibar masalah-masalah yang memang kita bertanya dengan mereka. Masalah khilaf, masalah lain sebagainya, belajar. Tapi ada tahapannya. Ya. Ada waktu khusus kita belajar. Nah, dan itu insya Allah dalam waktu 5 tahun kita bisa menghabiskan berapa kitab. Kita faham. Dan itulah jalan untuk faqih fiddin. Tafaqquh fiddin. Karena ikhwah fiddin azani Allah wa'alaikum, betapa banyak orang yang bersemangat di awal, mendengarkan kajian masa talabul ilmi kutamu. Oh, saya mau surga, saya mau nuntut ilmu, subhanallah. Semangatnya luar biasa 45. Ya, setelah itu, setelah dihadapan, oh ini, kalau pengen jadi alim belajar ini dan itu, harus bertahap. Akhirnya mundur teratur menjadi angkatan berapa? Angkatan 1900-an ya. Ya, demikian. Jadi, ihfidzni azani Allah wa yakum. Jadi sebenarnya banyak sekali yang sebenarnya kita bisa kita bahas. Ya. Akan tapi tujuan dari acara ini adalah kita akan memperkenalkan salah satu alternatif kita untuk belajar. Ya. Jadi kita masuk pada bagian kedua, Ustaz. Fadhil. Insyaallah. Atau mau ada pertanyaan, kita jeda dan pertanyaan masalahnya 5 menit atau 10 menit saja yang berkaitan dengan masalah ilmu. Nanti kita masuk bagian 2. Ikhwatul Islam, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Demikian ulasan atau mukaddimah mengenai keutamaan ilmu syar'i dan juga sekaligus dorongan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i, dan tadi kita simak juga hal-hal yang bisa membantu kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Mungkin ada sebelum kita memperkenalkan Al-Madinah International University Mediu, kita akan membuka mungkin 5 atau 10 menit untuk Anda yang akan bertanya di ya yang berkaitan dengan materi tentunya di line telepon 8236543. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dari mana Ibu? Dari Bu Nani, Pak. Di Depok ya, ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini, tertarik tadi dengan pernyataan Ustaz, menuntut ilmu agama itu tidak harus mondok ya. Nah, ya, untuk anak-anak kita mana yang lebih baik ya? Apakah dia harus mondok atau dia kita bentuk dengan lingkungan kita sendiri di rumah yang lebih islami? Terus yang kedua, saya mau menanyakan ini ya. Saya kalau ngaji itu karena belum terbiasa ikut taklim yang rame-rame itu, saya merasa lebih konsentrasi mendengarkan dari radio di rumah ya. Yang pertama kendalanya ini, bawa anak-anak suka rewel. Terus kedua, kondisi fisik kita sendiri, misalnya kita lagi hamil besar gitu, nggak kuat duduk lama-lama gitu kan ya. Nah, saya lebih konsentrasi dengerinnya dari radio. Bagaimana solusinya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu Nani yang berbahagia, alhamdulillah ya, ada pertanyaan seperti ini. Jadi yang pertama terkait masalah anak ya. Masalah anak, ya mungkin ini terkait dengan pendapat saya pribadi, terlepas dari yang lain mungkin punya pandangan yang lebih baik ya. Kalau bagi saya, anak itu mempunyai hak kasih sayang orang tua. Artinya, terkadang ada seorang yang melepaskan anaknya masih umur balita ya. Balita di sini bawah 5 tahun, bukan ya, bawah 50 tahun ya. Jadi balita masukkan ke pondok jauh di sana ya, di luar kota ya. Di luar kota yang dicapai mungkin dengan berhari-hari atau di luar pulau. Ya, luar pulau malah ya. Subhanallah, bagaimana kasih sayang psikologi anak ya. Artinya bisa jadi justru dengan hilangnya kasih sayang dari orang tua, hilang sebuah link ya, antara hubungan kedekatan antara orang tua dan anak. Dan justru pada masa-masa ini adalah tanggung jawab orang tua untuk mendidik. Makanya yang terbaik adalah kalau kita bisa membentuk lingkungan islami. Sekarang ada homeschooling ya, artinya tidak perlu khawatir masalah ijazah. Pemerintah kita ada paket C, bahkan mengakomodir yang di sana ada namanya homeschooling. Homeschooling islami. Homeschooling itu artinya seorang tua menjadi pendidik bagi anak, menjadi teman bagi anak ya, dan juga dia menjadi orang tua bagi anak ya. Dia ini ganda ya. Dan disitulah orang tua akan belajar menyelami bagaimana psikologi anak tersebut. Jadi kalau bagi saya, untuk umur sampai 12 tahun di mana dia udah umur anak-anak, maka ini adalah kewajiban bagi orang tua untuk mendidiknya. Kecuali kalau misalnya ada pondok di sebelah rumahnya, ya bagus ya, dia sambil mondokan. Tapi ingat, pendidikan dari orang tua itu tidak tergantikan. Kenapa? Disitulah letak interaksi dan kasih sayang. Dan itulah yang akan menjadi pendorong power yang besar. Dan kita lihat bagaimana para ulama ya, Imam Syafi'i dan sebagainya, yang mengantarkan mereka jadi para ulama adalah ibunya. Masya Allah. Ibunya mengantarkan jadi para ulama. Nah, itu terkait dengan masalah. Kemudian yang kedua, adapun setelah SMP, SMA, kita lihat psikologisnya ya. Itu mungkin sudah tepat untuk kita masukkan pondok, karena jadi kalau saya bisa grafikan ya, grafikan bahwasanya untuk apa, untuk anak-anak, maka dia adalah psikologisnya dan orang tua. Fase SMP dia harus mulai dia mandiri ya, fase SMA harus kemudian dia bisa mandiri, apalagi fase setelah SMA ya, bukan kemudian di rumah saja akhirnya tidak mandiri ya. Biru. Kemudian yang kedua, grafik juga, kalau kita lihat dalam pendidikan anak, kita lihat psikologis anak yang kita sudah mulai terapkan di Yogyakarta. Psikologi manusia itu, dia sisi hafalan ya, hafalan seseorang dia akan menurun grafiknya sesuai dengan peningkatan usia. Iya kan, orang tua suruh ngapalin satu lembar mungkin berapa minggu baru, tapi anak-anak subhanallah. Oleh karena itu, perlu dipadatkan hafalan Quran, hafalan doa-doa, hafalan bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, yang berkaitan menstimulus hafalan. Sedangkan nalar, dia akan naik sesuai dengan pertambahan usia. Ya, konsep inilah kalau misalnya ada yang bisa kemudian mengaplikasikan sangat bagus sekali, sehingga kurikulum yang semacam ini akan mengoptimalkan ya psikologi manusia. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah ngaji tadi, ya. Jadi ngaji itu tidak mesti, apalagi seperti tadi, seperti kondisi ibu, apalagi bisa konsentrasi, apa yang bisa lebih bermanfaat bagi ibu untuk di rumah, apalagi misalnya sedang hamil besar dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ada radio ya, kita bisa mendengarkan fasilitas radio itu juga salah satu sarana tolobel ilmi. Cuma seperti tadi, perlu kita ada manhaj atau metode dalam tolobel ilmi. Dan tadi kalau mendengarkan kajian pun, apa namanya, kalau bisa catat ya, kita hafalkan ya. Karena dalam hadis juga dijelaskan antara orang yang apa menghafal ya dengan orang yang memahami dan orang yang lewat begitu saja jelas berbeda. Demikian. Nah, kita cut untuk berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Ana Adnan di Karawang. Pak Adnan, Adnan. Silakan. Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Adnan? Alhamdulillah baik. Aman ya, Ustaz, saya nanya mengenai pendidikan anak tadi yang tertarik. Iya. Ini anak punya yang masih kecil, antum Ustaz sudah tahu kali. Iya. 2 tahun dan 4 tahun. Itu bagusnya dimasukkan ke sekolah TK umum atau semacam pesantren salah begitu, Ustaz? Itu saja, jejak kelahiran. Ya, lupa Adnan ini. Apa namanya, salah satu senior kita di Kerawang yang punya juhud yang mubarak. Jadi Pak Adnan, masalah pendidikan anak tadi, seperti tadi, jadi namanya anak itu suatu yang unik. Unik dalam arti dia memiliki karakter sendiri-sendiri. Perlakuan sesuatu yang unik itu lain-lain ya. Artinya seperti tanah ya. Tanah ada yang cocok ditanam optimal, dia itu tomat. Tomat di situ akan tumbuh bagus. Tanah ini tidak cocok tomat, tapi cocoknya kentang, akan bagus ya. Semua bermanfaat, tomat, kentang dibutuhkan, begitu kan? Ya, sama seperti kita, itulah tugas orang tua menyelami apa yang terbaik bagi anak, ya. Apa yang terbaik bagi anak? Kalau misalnya di situ di pesantren salaf, ya, itu bisa mengakomodir. Karena kita tidak kemudian istilahnya, wah. Pesantren apa namanya, kalau misalnya tidak dimasukkan pesantren salaf berarti kita tidak mendukung, bukan demikian. Terkadang mungkin pesantren salaf yang ada di sebelah sebelah kita dia belum bisa mengakomodir ya, mengakomodir apa yang kurang tepat untuk anak kita, bisa jadi. Tapi kalau bisa, masya Allah ya. Tapi seperti tadi, jangan kita itu ada dalam benak kita naruh anak di pesantren salaf, udah tolong dididik nih, nanti anak-anaknya pulang nggak bisa apa-apa. Gimana sih gurunya ini? Gurunya ngajarin apa saja sih? Kamu yang goblok apa guru yang goblok? Ya, keliru. Justru tugas seorang tua, ya. Pendidik bukan tugasnya guru yang ada di sekolah, guru yang ada di... Bukan mereka ngurusin anak banyak, mereka membantu Anda. Ya. Mungkin masalah ini... Tapi perlu pendidikan, namanya mendidik, bukan mengajar lain. Mendidik, ya. Seperti itu. Jadi, lihat psikologis anak bapak yang terbaik apa... Bahkan mungkin yang terbaik adalah kita mengajar sendiri, bisa jadi. Iya, iya. Ya, seperti itu. Nah, kita angkat untuk yang ketiga. Sampai yang terakhir. Iya, nah di... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan, silakan. Dari mana, Pak? Dari Tanah Abang, Abu Usama, Ustaz. Iya, silakan, Akhi. Kepal, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Ustaz, saya ingin bertanya tentang bagaimana, apa namanya, seharusnya bagi pemula... ilmu alat yang harus dipelajari untuk menuntut ilmu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Baik, cukup Pak ya. Terima kasih Pak ya. Dan ini pertanyaan terakhir ya. Jadi kita karena waktunya terbatas, kita harus presentasi. Jadi masalah ilmu alat yang perlu pertama kita pelajari adalah bahasa Arab. Iya, benar. Bahasa Arab. Antum mau menjadi seorang alim enggak bisa bahasa Arab, hanya baca terjemahan. Abadan. Maaf. Iya. Enggak akan. Kenapa? Dan bahasa Arab, kita wajib belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab wajib hukumnya. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i mewajibkan seorang belajar bahasa Arab, ya qadar ya, tentunya qadar yang dia butuhkan, misalnya dia memahami surat yang dia baca dalam sholat, ya. Sementara kita baca cah cicu tapi enggak paham artinya apa maksudnya. Ya. baca surat An-Naba yang isinya subhanallah, kalau kita resapi kita itu subhanallah, mungkin banyak yang bisa mendapatkan itu. Tapi kita tidak mau sabar belajar bahasa Arab. Baru belajar isim, fi'il, harf. Apa ini fungsinya? Nah, itu namanya tidak sabar. Belajar mulai dari bahasa Arab, ya, rutin. Walaupun mungkin setengah halaman, masih muskil. Setengah halaman dalam sehari kita belajar. Apalagi kalau ada yang bimbing, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bimbing, itu bukan rintangan. Sekarang banyak VCD bahasa Arab, mungkin ada radio juga ada ini bahasa Arab, kita bisa belajar. Ya, banyak fasilitas. Jadi yang pertama yang harus dipelajari adalah bahasa Arab. Selain kita juga mempelajari yang lain ya, karena kita sambil berjalan belajar masalah akidah, kalau belum bisa dengan bahasa Arabnya, yang bahasa Indonesia kita pelajari. Tapi punya metode. Bagaimana metodenya? Belajar sama Ustaz. Ustaz, saya mau belajar secara teratur, ya, jadi seorang talibul ilmi, bukan sebagai penggembira saja, ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah bahasa Arab. Mungkin ini diintisarikan dari apa yang antum alami juga ya, Syekh. Ya, ketika yang anak ketahui beberapa tahun yang lalu antum di Fakultas Teknik. Iya. Kemudian tiba-tiba saya dapat kabar beberapa tahun berikutnya di Fakultas Syariah. Bagaimana ini? Ya, jadi alhamdulillah satu hal yang subhanallah ya, patut dicontoh juga ini sama rekan-rekan yang lain. Ya, mungkin sempat mampir ya, mampir di teknik. Alhamdulillah mampirnya tapi sampai selesai. Jadi itu bukan halangan ya, waktu itu kuliah dan ternyata bisa. Dan masuk waktu dan anak, alhamdulillah sejak pertama ya itu semua dari Allah. Memang ana lihat bahasa Arab. Ya karena dari pertama kebetulan di sana ada pembimbing ya, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Afifi, Ustaz Nur Ahmad dan lain sebagainya yang membimbing kami untuk belajar bahasa Arab. Ya ternyata faedahnya luar biasa. Ya, jadi bahasa Arab tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang umur Anda 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mulai. Insyaallah. Baik, ikhwatal Islam, untuk sesi pertama dari kajian kita, mukadimah tentang keutamaan ilmu syar'i dan juga beberapa pertanyaan tadi disampaikan dan dijawab, kita memasuki sesi kedua dari penjelasan mengenai program atau fakultas dari MEDU Al Madinah International University. Mungkin kami persilahkan, tafadhol. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti kita akan kepada Ustaz Amrullah yang beliau adalah salah satu ketua learning center pertama di Indonesia dan juga di dunia ya. Jadi yang pertama di Indonesia dan di dunia adalah learning center atau pusat pembelajaran yang ada di Yogyakarta, Universitas Madinah Internasional Yogyakarta. Nanti beliau akan jelaskan kalau ada pertanyaan seputar teknis ya. Jadi ana ingin menjelaskan apa latar belakang dari Universitas Madinah Internasional atau di dalam bahasa Inggris Madinah International University atau disingkat MEDU atau dalam bahasa Arab Al Jamia Al Madinah Al Madinah Al Al Alamiyah. Jadi latar belakangnya adalah bahwa sekarang pertama giroh kaum muslimin untuk belajar semakin banyak. Buktinya apa? Semakin banyak yang ingin belajar ke Madinah, mengajukan murosalah, muqabalah, berjuta-juta mereka keluarkan. Tapi ada yang dua kali, tiga kali, empat kali enggak keterima, aduh, lemas gitu. Jadi seakan-akan belajar itu hanya di Madinah ini, keliru ya. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi. Ya. Sekarang satu di ujung dunia, yang lain di ujung yang lain ya, atau malah di angkasa luar, bisa berkomunikasi dan bisa saling melihat, bisa berkomunikasi dan bisa saling melihat, bukan suatu yang mustahil sekarang. Antum di Saudi, yang ini di Jerman atau di Belanda bisa melihat, bisa belajar. Kemudian yang ketiga, ya penerimaan terbatas dari baik situasi ya masalah kebijakan politik maupun pendanaan, artinya tidak semua orang bisa diterima di Madinah, Universitas Madinah, ya Universitas Islam Madinah, ya. Indonesia saja jatahnya mungkin zaman saya hanya 11 orang naik 17, 20, 25 dari berapa ribu yang mendaftar ya, atau dibanding 200 juta atau dibanding 250 juta kaum muslimin ya. Dari itulah sebagian masyayikh di Madinah dan profesornya ya, mereka mencetuskan kalau dari berbagai penjuru dunia datang ke Madinah ya. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan teknologi Madinah yang datang ke mereka. Luar biasa. Jadi Madinah tidak hanya di Saudi. Madinah ada di Indonesia, Madinah ada di New York, Madinah ada di Kuwait, Madinah ada di Jerman dan seterusnya. Bagaimana Madinah yang mendatangi mereka? Ya, jadi menyuniversalkan Madinah seperti itu. Itulah salah satu pemikiran dari sebagian, dan alhamdulillah proyek ini sudah berjalan lama. Persiapan dari perekaman masyai, persiapan dari materi, semua sudah dipersiapkan, ya. Baik videonya, kemudian nanti juga ada live-nya, ya. Jadi peralatannya, teknologinya semua sudah dipersiapkan. Dan alhamdulillah sudah launching atau sudah dimulai, dan dimulai pertama kali di Universitas Madinah Internasional di Yogyakarta mulai pelaksanaannya. Akan tapi sebelumnya markasnya, ya, walaupun tercetus di Madinah, tapi karena kondisi dari sisi berbagai hal manajemen dan sebagainya kurang, karena kurang memungkinkan, artinya harus mempunyai manajemen yang hebat gitu ya. Kemudian sebagian masyai memilih tempat di Malaysia karena memiliki SDM, sisi manajemen, teknologi dan sebagainya. Dilihat Malaysia adalah salah satu negara Islam yang lebih maju daripada yang lain, ya. Maka dipilihlah markas pusat, ya, di Malaysia. Kemudian baru membuka pembelajarannya. Yang pertama kali adalah Madinah Internasional Yogyakarta. Yang sekarang sudah ada di beberapa negara, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, kemudian Kuwait. Yang akan rencananya akan membuka lebih luas lagi di berbagai negara yang lain dalam waktu dekat. Ikhwan fillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, program yang ada di Universitas Madinah Internasional adalah program sarjana, ya. Jadi program resmi sarjana yang diresmikan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Malaysia. Jadi seakan-akan kita kuliah di Malaysia tapi tempatnya di Indonesia, seperti itulah. Tapi ini adalah program S1, ya. Oleh karena itu nanti disyaratkan ada harus ada ijazah SMA, karena ini formal, sehingga dia bisa melanjutkan untuk jenjang berikutnya, dan ini penting, ya. Dan program studi yang sudah dibuka tahun ini adalah 5 program studi, bayangkan. Langsung 5 program studi. Program, ya, ini sengaja semua kurikulum dan kuliahnya mengadopsi dari Universitas Islam Madinah. Mengadopsi, ya. Yaitu dakwah, kuliahatul lughah, kuliahatul Quran, kuliahatul hadith, dan kuliah syariah. Atau kita bahasa Melayukan atau bahasa Indonesia kan. Pertama, jurusan usuluddin, dakwah dan usuluddin. Kemudian jurusan usul fikih dan fikih ini syariahnya. Kemudian jurusan hadis. Kemudian jurusan Quran, ilmu Quran. Dan jurusan bahasa. Ya. Dan alhamdulillah khofidin azani Allah, semuanya program sarjana. Dan kalau sebenarnya program ini, kalau misalnya aslinya dia per semester membayar $2,000 sekitar 5 juta. Aslinya 200. $2,000. 20 juta. $20,000 berapa juta? Sekitar 20 juta. Wah, itu siapa yang mau daftar segitu? Tapi subhanallah, alhamdulillah, Syekh ini juga karena keinginan ini adalah proyek wakaf dan ingin kaum muslimin seluruhnya belajar, maka dicarikan muhsinin untuk mengcover biaya studi, karena biayanya tidak ringan, ya, dengan berteknologi seperti ini tidak ringan, ya. Jadi alhamdulillah ini program beasiswa, ya, dan apalagi ditambah kelebihan yang lain, ya. Beasiswa yang diberikan diantaranya bebas biaya pendidikan yang tadi harusnya $2,000, artinya dibebaskan. Masyaallah. Kemudian materi perkuliahan juga diberikan berupa modul CD, ya, dan buku, ya, kita akan berikan. Kemudian uang saku bagi yang tidak mampu sekitar $200 per semester, ya. Kemudian berkesempatan mendapatkan fasilitas laptop bagi yang memenuhi syarat, ya. Dan akses internet gratis kalau dia ada di learning center kita, ya. Kemudian broadband, kemudian pustaka digital, library gratis, ya. Luar biasa sekali. Dan juga berkesempatan untuk melanjutkan program S2 di Medio, karena insya Allah tahun depan akan dibuka program S2 dari semua ulumul hadis ini. Semoga perizinannya lancar, dan juga di program-program diploma manajemen, program diploma bisnis dan seterusnya. Artinya ini akan meluas, ya. Akan tapi program 5 program ini program beasiswa yang S1 ini. Jadi sebelum Anda terlambat, maka bersegeralah untuk mendaftarkan, dan inilah kesempatan kita untuk belajar secara tadarus. Dan kurikulumnya, kurikulum dia seperti tadi kita katakan mengadopsi kurikulum Madinah. Jadi jangan apa nanti sangka wah ini kurikulum YIN, enggak, lain ya, lain kurikulumnya. Usuluddinnya lain usuluddinnya. Usulnya lain gitu ya. Fikihnya juga lain dan sebagainya. Artinya ini mengacu ke kemana ke Universitas Islam Madinah. Persyaratan ya, nanti kita akan sebutkan persyaratannya sebentar. Dan bahasa pengantar yang dilakukan di kita pakai adalah bahasa Arab. Jadi yang kita apa namanya terima adalah paling tidak mereka bisa memahami bahasa Arab. Tidak harus aktif, tapi minimal apa yang disampaikan paham. Oleh karena itu nahwunya juga nanti tesnya ada tesnya seputar bahasa saja, tidak ada tes yang lain. Tidak ada tes fikih. Wong dia mau belajar fikih kok mau di tes fikih ya kan? Jadi tes nahwu, tes sorof ya, tes balaghah, tes imla tulis ya. Jadi sederhana ya. Jadi tes yang paling fahmul makro ya, fahmul masmo ya. Dia paham membaca, paham mendengar itu saja. Ya, tidak butuh dia muhadatsah yang aktif canggih tidak. Itu untuk bahasa pengantar. Kemudian sistem pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran dengan menggabungkan antara program jarak jauh dan juga tutor ya. Jadi kita ada pembimbing juga untuk membantu memahami di sana, dan juga program pembelajaran jarak jauh dengan masyaih yang langsung mengisi dari luar negeri ya, dengan menggunakan fasilitas internet. Di sana ada tugas-tugas yang harus dilakukan, dan itu semua lewat internet. Kita ada ujiannya ya, semua dilakukan dengan dengan komputer ya. Kemudian tes ujian itu dengan komputer. Jangan khawatir yang belum bisa komputer, kita ada pembimbing komputer ya. Justru salah satu tujuan dari Madinah International University adalah menggabungkan kemampuan ilmiah ya, kemampuan ilmiah dari para mahasiswanya, dan juga kemampuan untuk mengadopsi teknologi yang ada. Jadi dia berkembang ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan sebuah generasi yang nanti dia akan mengajarkan demikian juga kepada bawahnya. Ya, bukan jadi Islam itu bukan jadi yang belajar agama itu bukan kesannya kumuh. Kalau istilahnya jemur pakaian sembarangan di mana-mana ya. Masalah komputer apa ini katanya. Jadi makanan apa katanya. Nah, tidak seperti itu. Dia berwawasan teknologi ya. Dia berwawasan Islam, ya. Dia mempunyai kemampuan untuk mengadopsi teknologi, kemampuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakatnya. Ya, ini salah satu tujuan dari banyak tujuan yang dari Universitas Islam Madinah ini. Untuk persyaratan, ya, dia harus beragama Islam, tidak sedang menempuh pendidikan penuh di universitas yang lainnya, atau tidak bekerja penuh di waktu di institusi lain, ya. Kemudian kelengkapannya, fotokopi ijazah SMU, transkrip nilai, fotokopi KTP, foto berwarna 3x4 ya, 4 lembar, fotokopi sertifikat syahadah lainnya yang mendukung. Ini maksudnya yang terakhir ini tidak wajib ya. Artinya mungkin dia pernah juara lomba komputer ya, juara lomba komputer ya. Juara satu lomba komputer. Ya, tapi sekampung katanya. Gak apa-apa si RT, wah ada capnya dari RT boleh gitu. Artinya mendukung saja untuk pendukung saja. Tapi tidak terlalu penting yang terakhir ini, sertifikat atau syahadah yang lainnya tidak terlalu penting. Kemudian yang lain bisa ditanyakan. Yang jelas yang penting bagi Anda adalah mengisi formulir pendaftaran, prosedur pendaftaran. Bisa Anda buka dari internet website kami www.mediujogja.com. Semua keterangan formulir ada di sana, atau bisa juga nanti insyaallah di Radio Roja ini ya, bisa Anda fotokopi ya. Untuk kemudian diisi dan nanti tinggal lengkapi berkas tersebut dan kirim ke tempat kami biar kami yang akses ke pusat ya. Kemudian yang lain ada biaya pendaftaran ya, biaya pendaftaran sebesar 400.000 rial. Waduh, ada biaya pendaftarannya nih. 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. 400 real. Oh iya, bukan real, ini real, biasa real sih. 400.000 rupiah ya. Ya seperti tadi, khofidin azan ya Allah muayakum. Jadi mungkin yang perlu diubah pada kita itu kita terbiasa sukanya gratisan. Jadi nanti ilmunya juga gratisan, keluarnya juga gratisan. Jadi kadang tidak mau berkorban. Tapi insya Allah ana yakin kita semua siaplah kalau ini berkorban. Kita lihat pengorbanan para ulama, Imam Bukhari habis seluruh warisannya untuk apa? Thalabul ilmi. Kita hanya pendaftaran dan ini pun insya Allah masih diberi keringanan bagi yang tidak mampu sekitar 50%-nya. Karena ini terkait nanti untuk akses dan sebagainya, hal-hal yang memang harus di cover dan menunjukkan keseriusan Anda di dalam apa namanya mendaftar di medio ini. Dan tes penerima akhir ya, ini penting, akhir dari penerimaan nanti pendaftaran untuk periode September ya, itu akhir yaitu pada tanggal 31 Agustus. 30 Agustus. Akhir pendaftaran untuk periode September, nanti kita akan kontak antum untuk tesnya pada bulan September ya, awal September, dan langsung belajar. Dan kita perlu diketahui kita ada dua periode, yaitu periode bulan Februari ya. Kita jadi pendaftaran penerimaan setiap tahun dua gelombang. Ya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, semester ini kita menerima 250 orang beasiswa ya, yang nanti lulus tes dan memenuhi syarat ya, kita akan seleksi. Dan itu ikhwan dan akhwat. Ikhwan akhwat. Nah, ikhwan 250? Enggak, maksudnya ikhwan akhwat 250. Nah, gitu ya. Nanti cebol dong. Iya, iya. Ini musininya nanti dari Rojeng, insyaallah. Masyaallah, insyaallah. Jadi dan ini kesempatan untuk akhwat untuk belajar. Ya. Kesempatan antuna untuk belajar. Luar biasa. S1 dan tidak usah interaksi dengan secara frekuensinya tinggi tidak ya. Jadi insyaallah untuk di Yogyakarta kita menyediakan asrama ya, di Akhwat di, kita sudah kerjasama dan pondok santren Binbas, dan di sana ada line internet dan juga untuk ikhwannya ya, walaupun nanti jumlahnya tidak semua ya, terbatas. Mungkin itu aja dari kita, atau ada tambahan dari Pak Dekan? Silakan untuk selanjutnya dari Ustaz Amrullah ya. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab tentunya, mungkin ada tambahan-tambahan informasi lainnya. Iya. Ya, silakan. Masih asisten Ustaz ini. Ustaz ini. Ya sudah dijelaskan tadi panjang lebar sama Ustaz Fauzan. Ya mungkin kemampuan bahasa Arab dengan komputer juga mungkin adalah sedikit-sedikit ya untuk untuk kita perlu tesnya nanti, dan insya Allah nanti ada membimbingnya. Akan ada yang membimbing untuk komputer. Dan kemudian juga nanti insya Allah akan ada asrama ya, asrama khususnya untuk putri dan untuk putra. Insya Allah kita sedang upayakan untuk diasramakan, walaupun artinya bukan berarti yang apa, yang nggak bisa asrama pun ada kuota untuk asrama dan ada yang non asrama ya. Mungkin sudah cukup dijelaskan oleh Ustaz Fauzan tadi. Insya Allah mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mediu, Fadl bisa langsung ditanyakan. Iya, baik. Khotbah Islam, kesempatan bagi antum untuk bertanya seputar mediu Universitas Al-Madinah ya, internasional, yang pada kesempatan ini kami persilakan di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Ibu? Saya Mariana, orang Umi Arima Arina. Dari? Dari Bekasi. Silakan Ibu. Anak saya rencanakan untuk masuk mediu ini. Iya, alhamdulillah. Iya. Sekarang sedang belajar di pesantren Imam Bukhari di Tugowi. Iya. Di ini Solo. Iya, iya. Apakah bisa di Solo itu katanya di pesantren Bukhari, Imam Bukhari dia bisa terima. Ya, ya. Jadi di Bukhari juga kita kerjasama sama dengan Imam Bukhari. Jadi karena di sana mereka siap menyediakan komputer dan lain internet ya, dan juga menyediakan asrama. Jadi kita di asrama selain di Jogja, asrama juga di Solo. Di Solo. Jadi untuk Solo sudah siap untuk ikhwan dan akhwatnya. Ya. Oh ya, jadi di Solo juga bisa. Bisa. Maksudnya bisa, bukan bisa. Harus di Jogja. Enggak. Ya, jadi cuman semua di dalam ini ya, artinya dalam pengawasan pusat di Medio Jogja, dan itu salah satu tempat kami yaitu di Imam Bukhari Solo. Cuma mungkin nanti ujian dan semuanya di Jogja. Tes masuknya itu di Jogja semuanya Bu. Jadi semua yang mungkin nanti dari Bandung, dan bahkan untuk mahasiswa yang tahun kemarin itu ada dari Jakarta, ikut salah seorang wakil dari Jakarta, tapi semua nanti ketika dia ada ujian mid semester atau ujian akhir dan juga nanti tes masuknya itu semuanya dilaksanakan di Jogja. Dan tadi mungkin ada tambahan untuk umur ya, alhamdulillah tidak dibatasi umur, tidak jadi mungkin ya. Yang cucunya sudah 3 juga masih bisa kalau mau ada kesempatan ya. Nah ini yang menjadi apa namanya permasalahan bagi ikhwah yang berada di Jakarta, karena beberapa informasi yang beberapa kali kita sampaikan ternyata ya banyak juga yang bertanya ya bagaimana ini untuk yang berada di Jakarta, apakah bagaimana apa langkah terbaik untuk bisa mengikuti medio ini. Jadi apa namanya yang kita lakukan adalah karena di sini nanti ada sebenarnya ada tutor juga. Karena istilahnya tetap apalagi memahami nanti masalah usul dan sebagainya itu berat gitu ya. Iya betul. Jadi yang kita lakukan di Yogyakarta nanti biasanya ada tutor yang membantu diskusi dan memahamkan. Dan itu yang kita inginkan seperti itu. Jadi santri diasramakan. Akan tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain, pesantren yang lain, termasuk di Jakarta. Ya termasuk di Jakarta jika ada yang bisa memfasilitasi dan dari sisi tutor kemudian apa namanya tempat dan sarana, sebagainya sarana asrama kita akan buka di Jakarta. Kita akan bisa membina juga yang ada di Jakarta. Oleh karena itu kita berharap pada Muhsinin untuk bisa mudah-mudahan ada yang tergerak mungkin seperti tadi untuk seperti tes dan beberapa hal memang harus dilakukan di Yogyakarta. Ada seperti ospeknya dan sebagainya dilakukan di Yogyakarta. Saya orientasi begitu ya. Nah, kita angkat di telepon kembali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Abu Raihan di Kalibata. Iya, silakan. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya pembelajaran ini sifatnya pembelajaran jarak jauh atau berapa persen yang apa itu suatu berhadapan langsung dengan para tutornya? Jadi ini memang pembelajaran jarak jauh akan tapi berbeda dengan universitas terbuka ya, lain. Jadi kalau mungkin universitas terbuka Anda diberikan buku, pahami sendiri, tinggal tes, paham nggak paham, yang penting lulus terserah. Nah repot kalau gini nanti jadi sesat repot kan. Memahami sendiri. Ya jadi tetap kita ada pembelajaran jarak jauh itu maksudnya kita belajar lewat internet langsung, di sana ada audio, ada video gitu ya. Jadi tidak harus Anda misalnya belajar duduk di Madinah dengarkan Syekh di depan Syekh, enggak. Tapi semua kita bisa di hadapan internet, kita bisa melihat, bisa mungkin kalau yang perlu hanya audio saja, ada yang perlu dengan peragaan kita dan peragaan ya. Nah, kita menggabungkan antara jarak jauh tersebut dengan harus ada yang membimbing tutornya ya. Sehingga dalam pemahaman juga bisa lurus, karena ini masalah agama bukan main-main ya. Walaupun ada di sana kuota untuk yang internet online, full internet online ada, tapi memang kita memberikan semua jalan tapi ada batasannya, ada kuotanya masing-masing sehingga jadi insya Allah tetap belajar jarak jauh itu isinya kita belajar di komputer dengan misalnya dengan Syekh atau dengan nanti akan pembicaranya ya, walaupun di sana dengan live gitu ya, istilahnya teleconference ya, ataupun tapi kita inginkan yang ideal adalah dibantu pemahamannya dengan tutor. Betul. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Dari mana Bapak? Dari Abu Adnan ya. Iya, silakan. Di rumah Abang. Iya, silakan Pak. Ana ini kebetulan baru mendengar, tapi subhanallah kayaknya Ana tertarik juga. Hanya tadi Ana sempat mendengar hanya untuk batasan umur itu kan tidak dibatasi ya. Iya. Terus untuk masalah lulusan, apakah misalkan kita itu dari diploma atau dari S1 gitu, apakah bisa langsung mendaftar atau enggak gitu? Terus untuk materi tes itu seputar materinya kaitannya dengan apa aja itu? Jadi masalah ijazah paling minimal adalah ijazah SMU, MAN, MA yang setara. Jadi tidak mesti negeri. Halo. Yeah, tidak mesti negeri, ya, jadi swasta juga boleh, lulusan pondok yang ijazahnya diakui oleh Depak sehingga dia bisa melanjutkan ke jenjang S1, enggak ada masalah. Kalau antum sudah S1, S2, S3 bahkan mungkin S3 itu enggak ada masalah, ya, malah lebih enggak ada masalah. Yang karena ini kan formil. Jadi kalau hanya lulusan Mahat Ali tapi ijazahnya tidak diakui oleh pemerintah, ya sulit tentu. Iya. Kita kemudian. Kemudian masalah usia tadi tidak ada batasan. Benar. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Halo. Iya, dari mana? Dari Yasmin di Tangerang. Silakan Ibu Yasmin. Saya mau punya apa? Nomor teleponnya untuk bisa dihubungi. Oh iya. Apa Mahat itu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mengenai alamat dan mungkin apa namanya? Pusat pembelajarannya mungkin bisa disampaikan ya. Untuk Learning Center di Yogyakarta, kita ada di Jalan Kusumanegara nomor 222. Muja-Muju Umbul Harjo Yogyakarta. Jalan Kusumanegara. Iya. Nomor 222 222. Iya. Muja-Muju Umbul Harjo Yogyakarta, atau kalau mungkin nanti hendak ke sana itu patokannya Kebun Binatang Gembira Loka. Nah, iya, kita sebelah, ada di sebelah Kebun Binatang Gembira Loka. Wah, kurang keren. Ya, alhamdulillah. Kemudian nomor teleponnya bisa mungkin dicatat 0274 376751. 0274 376751. Kemudian nomor faxnya 0274 375872. 0274 375872, atau kalau mau SMS bisa di HP 0852 2830 2205. Kemudian ada lagi email, kalau kita mau bertanya lewat email bisa di Yogyakarta Yogyakarta @medu.edu.my, Yogyakarta @medu.edu.me, dan nanti segala macam pertanyaan insya Allah nanti akan dijawab oleh rekan-rekan kami yang berada di sana. Dan tadi ya situs yang mungkin bisa dibuka untuk melihat apa namanya, keterangan-keterangan yang lebih lengkap tentang Mediu ini bisa di www.mediujogja.com, ya, pakai J, www.mediujogja.com. Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Dari Hasan di Tanjung Priok. Silakan, Pak Hasan. Ya. Ini saya mau tanya mengenai sistem apa kedekatannya dan datanya mengacu pada Universitas Madinah. Ya. Apakah semuanya atau ada sedikit ambil modul pendidikan nasional yang ada di Indonesia ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi masalah kurikulum, jadi dia secara 90% mengadopsi semua dari apa namanya, dari Universitas Islam Madinah. Seperti mungkin fikihnya ada semester pertama dia belajar tarikh tasyri dan sebagainya. Artinya walaupun di sana ada sedikit penambahan-penambahan karena menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di Malaysia, ya, karena ini pusatnya di Malaysia. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Iya. Mungkin tadi ada pertanyaan yang terlewat masalah seputar tes penerimaan. Jadi tes penerimaan seputar bahasa saja. Bahasa, ya, nahwu, shorof, balaghah, fahmul masmuf wal makhruj. Seperti tadi kita, yang kita inginkan dia bisa memahami apa yang dia dengar, apa yang dia tulis, apa yang dia baca. Walaupun dia tidak bisa bicara Arab, enggak ada masalah. Baik. Kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Ibu? Dari Bunuraini. Di mana? Di Cipinang. Silakan, Ibu. Mau tanya, Sat, kalau di Jakarta belum diadakan nih, Sat? Iya. Ya, untuk di Jakarta Bunuraini, jadi sebenarnya ini bisa diadakan di mana saja asal kemudian memiliki akses internet. Iya. Termasuk juga hewan-hewan di Jakarta mungkin bisa mengikuti program ini. Dan nanti walaupun ada beberapa kesempatan yang mungkin harus ke Yogyakarta, jadi seperti tes, kemudian ujian masuk, kemudian ujian akhir, orientasi dan lain sebagainya. Adapun pembelajaran nanti bisa dilakukan kira-kira mungkin kalau mau distandarkan sekitar 4 jam manteng di internet setiap hari itu idealnya sekitar 3-4 jam bisa duduk di internet untuk kemudian mempelajari materi-materi yang disampaikan, mempelajari tugas-tugas yang mungkin nanti lewat internet dan diskusi dengan tutor, diskusi dengan dosen dan lain sebagainya. Kemudian mungkin tambahan untuk tutor atau pembimbing misalnya, apabila kita di Jakarta ada asatidzah yang mungkin bisa kita jadikan atau sebagai rujukan untuk menjadi tutor, bisa nggak itu? Justru itulah yang kita harapkan. Jadi karena terus terang kalau untuk online internet, full online internet, itu kan kita lihat artinya masalah, apalagi sudah masalah-masalah seperti ini, masalah usul yang nanti berkaitan dengan qawaid, itu bukan hal yang gampang ya. Kita belajar di sana aja yang ada syekhnya di depan kita, ya pusing-pusing gitu sebenarnya. Mut-mut, apalagi cuma baca dan hanya pahami sendiri, mungkin bisa-bisa dia apa namanya malah kemudian sebenarnya keluar atau itu kan tidak tidak tepat. Jadi kita ingin menggabungkan. Itu yang paling ideal adalah menggabungkan dia belajar otodidak juga, ya otodidak dalam arti belajar lewat internet langsung, komunikasi dan bahasa dan sebagainya, tapi dia juga dibimbing pemahamannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang bisa menyediakan sarana kemudian ada ustadz yang siap membimbing, itu luar biasa sekali. Bahkan mungkin kita bisa apa namanya bekerja sama dan membina cabang yang ada di Jakarta. Gitu. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Ibu Tari di Bekasi. Iya, silakan Ibu. Setahu anak itu universitas yang di mana di Jember itu cabang Madinah juga. Bagaimana itu perbedaannya begitu? Iya, iya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Universitas Jember itu sebenarnya tidak ada yang cabang dari Madinah, Bu. Ya, karena mereka resmi pemerintah itu tidak membuka cabang di manapun. Ya. Cuma kebetulan yang di Jember adalah dicetuskan oleh rekan-rekan yang belajar di sana, sehingga kurikulum pun kalau di Jember dia adalah klasikal, ya sistem klasikal yang diasuh oleh para asatid ya yang baik di magister maupun doktorah, ya sehingga lebih apa namanya, memang benar-benar nyantri di sana gitu, jadi melihat bagaimana apa namanya sepak terjang ustadznya, bagaimana akhlak beliau, qudwah, dan ini punya kelebihan tersendiri gitu. Ada. Iya, ada kelebihan tersendiri. Cuman untuk Madinah apa namanya internasional ini juga kita harus menjangkau semua kemungkinan supaya semua orang bisa belajar. Iya. Tapi kalau misalnya kita bisa takhasus mengkhususkan diri kemudian belajar, ada tempatnya juga. Ya, seperti itu. Dan di Jember juga insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan melakukan pembelajaran telekonferensi secara langsung, artinya rekan-rekan yang masih belajar apa namanya di doktor juga masih yang di sana bisa mengisi secara langsung kepada rekan-rekan para mahasiswa yang ada di Jember, ya. Cuman bedanya ini dia full, ya, full dia tinggal di tempat kita dan ada pengajar yang full, ya, mengajar, dosen yang full dan juga ada dosen yang dari luar melalui internet. Jadi mungkin ini juga ya sekedar penegasan, bukan dari cabang dari Universitas Al-Madinah di Saudi, walaupun memang kurikulumnya mengacu ke sana. Jadi Al-Madinah International University atau MEDU ini merupakan universitas yang ada di Malaysia, ya. Jadi yang kemudian membuka cabang atau membuka learning center yang ada di beberapa negara, dan sekarang alhamdulillah sudah di sekitar 5 negara di Asia. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari telepon ya, kita sudah ada penanya di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Saya Falak, ini dari Bekasi Ustaz. Dengan siapa? Ini Ustaz, dengan Ana Miftah. Pak Miftah, silahkan Pak. Ini Ustaz, Ana mau ngasih khabar ini, khabar baik. Khabar baik ini terus terang dakwah sunnah khususnya di daerah ini rupanya kurang adanya perhatian. Kami itu mau berburuk nih. Ini baik insya Allah. Ini anak saya pribadi, alhamdulillah dapat ini wakaf tanah seluas 15 hektar kurang lebih. Masya Allah, masya Allah. Ini di daerah Bengkulu ini. Masya Allah. Bengkulu. Alhamdulillah saya sama beberapa ikhwan di sana siap untuk melakukan inilah. Saya ini dengar kabar apa? Kabar ada pendirian universitas ini, maka mungkin kami selaku beberapa penerima wakaf ini kepingin ada arahan untuk menuju ke sana. Baik. Nah, kalau kira-kira yang bisa saya hubungi Bapak, nomornya Pak? Mungkin bawa nomornya saja ya, di offline saja Pak ya. Nah, nanti kita Bapak bisa hubungi kembali kami Pak ya, setelah acara Pak ya. Iya. Ya, terima kasih dengan Bapak Pak Miftah Pak ya. Pak Miftah. Ya, nanti saya tunggu setelah acara konfirmasinya Pak. Iya. Insyaallah kita bantu sebisa kita. Iya. Terima kasih Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan ya bisa dimanfaatkan ya untuk insya program kita. Insya. Kemudian pertanyaan mengenai masalah teknis akhi untuk Akh Amrullah, bagaimanakah melihat kondisi line internet kita apa di Indonesia khususnya ya dengan program apa namanya pembelajaran telekonferensi itu, apakah memungkinkan akhi untuk bisa berjalan dengan lancar? Iya. Ya. Selama ini bagaimana? Alhamdulillah kemarin kita sempat mencoba untuk menggunakan Speedy ya, Speedy. Ini promosi nggak jadi? Ya sekarang sudah alhamdulillah 1 Mbps dengan sharing, yaitu alhamdulillah insyaallah bisa ya, ini untuk sebagai gambaran ya, itu bisa jalan dengan menggunakan Speedy, walaupun mungkin nanti untuk video conference itu harus mungkin tidak bisa masing-masing satu komputer satu video conference, tapi mungkin bisa 10 orang, bisa dalam 20 orang itu digabungkan menjadi satu, mungkin melihat satu muhadharah yang diberikan oleh masyayikh dan lain sebagainya. Adapun untuk akses yang berupa alim ya, kita punya apa namanya program namanya alim. Yang alim itu istilahnya kelas virtualnya, kelas virtualnya. Jadi kalau setiap minggu mau belajar di sana, mau melihat tugas di sana, mau mengirim tugas di sana, mau kemudian kuis dari masyayikh dan ustaz juga di sana. Itu bisa dibuka dengan kira-kira untuk satu speed itu bisa dibuka sampai 10 sampai 20 orang insyaallah. Sudah cukup lancar masyaallah. Nah, kita angkat untuk berikutnya, masih di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan, dari mana Pak? Dari Taufik di Bekasi. Silakan Pak Taufik. Ini ana pernah dengar di salah satu milis, yaitu milis Asuna. Iya. Ada katanya rencana Medio ada cabang di Bekasi, di Mahat yang dipimpin sama Ustaz Ali Saman apa gitu. Darun Najah itu ya. Najah apa ya? Apa Darun Najah gitu ya. Itu satu. Kedua, berkenan tadi yang masalah kalau untuk penerimaan ikhwan itu yang dari tes di MAPT itu ya, untuk kita jajal untuk uji kemampuan itu berapa persen ya dari itu untuk di passing grade-nya bisa lulus kira-kira gitu. Iya. Ya, gitu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk namanya cabang di Bekasi, ya memang ada, sudah ada pembicaraan dengan beliau, dan saya antum doakanlah semoga bisa, semua bisa terlaksana sehingga ini dakwah bisa lebih meluas, karena kalau lebih dekat dengan tempat Anda mungkin akan lebih mobilitasnya lebih baik ya, karena kalau jauh kan kurang juga. Cuman kita ingin apa namanya, walaupun ini kelas virtual, adalah kelas virtual yang ideal. Ideal dalam arti apa? Jangan sampai Anda salah dalam memahami ilmu din ini, sehingga kalau bisa ada sebuah tempat markas ya, yang di sana ada tutornya, bisa line internetnya dan seterusnya, bisa dilengkapi sarana-prasarannya sebagai tempat di lokasi tersebut untuk belajar. Itu yang kita utamakan. Walaupun ada, kita buka peluang untuk yang lainnya dengan kuota tertentu. Kemudian masalah yang lain kita ana serahkan pada Ustaz Abdullah. Tadi silakan. Masalah passing grade-nya sekitar 70% untuk MAPT, tapi MAPT sendiri sudah lolos itu bukan jaminan kemudian akan diterima. Jadi kita masih melihat dari wawancara, dari formulir yang antum isi, kemudian kesungguhan antum dan aktivitas antum, seperti mungkin nanti orang-orang yang sudah mengajar di pondok pesantren sudah punya kemudian memiliki kepentingan untuk memang belajar lebih di sini, itu bisa lebih diutamakan dan atau sebagainya. Aktivis dakwah ya. Aktivis dakwah, penyiar radio. Alhamdulillah. Kalau boleh. Silakan. Ya, jadi MAPT-nya 70% tapi itu bukan satu-satunya penentu kelulusan dari medio ini. Ya, mungkin tambahan ya, artinya karena ini Bapak tadi siapa, Bapak Pak Miftah, Pak Taufik. Ini adalah beasiswa dengan biaya yang besar, dan ini adalah proyek wakaf sehingga kalau misalnya apa ada orang iseng-iseng saja main terus iya. kemudian daftar masuk nanti ah kalau saya suka-suka keluar-keluar gitu iya. Wah itu ya sangat apa namanya berarti kita tidak amanah ini karena biaya nggak sedikit. Beasiswa ijazah S1 resmi lagi nggak ada, dapat di mana saja nggak ada. Ijazah S1 resmi dapat dapat ijazah, dapat CD biaya gratis, bisa dapat uang saku, bisa dapat laptop ya, nggak ada dimanapun ya. Oleh karena itu jadi kita ingin yang benar-benar serius belajar dan dia ingin menjadi seorang alim yang mau bermanfaat bagi masyarakat itu yang kita utamakan. Nah, kita angkat masih di line telepon di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya silakan. Halo. Ya tampaknya terputus. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat dari Bapak atau Ibu Rumi ya di Jakarta. Apakah Medio memiliki hubungan dengan Mahad Ali An-Nu'aimi ya yang di Kebayoran Lama? Ada kerjasama dengan Mahad yang lain? Ya kita tidak tahu dengan Mahad yang lain. Yang jelas ini langsung dari Malaysia dan kita ada, tidak ada sementara ini belum ada kerjasama dengan Mahad yang disebutkan. Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali, alhamdulillah anak cukup bangga dengan program yang tadi disampaikan. Tapi sepertinya hanya untuk orang-orang kaya saja. Bagaimana dengan ikhwan yang kurang mampu? Justru ingin mengikuti ya, program ini. Justru keliru. Justru ini untuk apa namanya orang-orang yang menengah ke bawah, soalnya gratis semua. Kalau yang kaya malah. Iya. Artinya seperti tadi, jangan dipikir apa namanya harus udah ahli komputer, jangan ya. Antum sama sekali nol komputer, maafi muskil. Yang penting antum bisa paham bahasa Arab, kita kan bimbing antum komputernya di sana. Ya, jadi supaya antum bagaimana apa komputer mudah, mudah sekali. Asal udah interaksi gampang biasa, sananya. Kalau sudah biasa sama mudah. Nah, kita angkat kembali di line telepon 8236543 di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak, dari mana? Dari Bekasi Pak. Iya, Bapak siapa? Bapak Suwandi. Maksudnya kalau ini dari luar manhaj, bukan manhaj, maksudnya manhajnya apa sih Pak kira-kira? Ya, yang jelas insya Allah ini manhajnya al-sunnah wal-jamaah insya Allah Pak. Ya, jadi dan kita juga membuka untuk semua latar belakang yang ingin belajar, karena yang paling penting adalah ya untuk kita bisa lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan cara belajar ya. Mereka yang mungkin sekarang apa namanya kurang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW itu karena mereka tidak tahu. Iya, ya, jadi makanya kita membuka kesempatan siapa saja yang memang benar-benar ingin mencari kebenaran, belajar, ini ada tempatnya. Belajar secara benar akidah yang benar, tafsir, kemudian nahwu shorof, fikih dan seterusnya. Terima kasih. Baik, kita angkat kembali bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Dani dari Setiabudi, Jakarta Pak. Iya, silakan Pak Dani. Mau tanya untuk orang yang enggak punya sertifikat apa namanya ijazah SMA itu gimana, Ustaz? Jadi kalau antum enggak punya ijazah SMA aliyah, atau aliyah, ya bisa pakai madrasah aliyah atau madrasah pondok yang sekarang. Kalau enggak punya bisa sekolah SMA dulu. Begitu ya ini atau penyetaraan gitu. Atau penyetaraan ya, silakan. Kejar paket C. Kejar paket C ya. Iya. Asal jangan kejar-kejaran aja, Pak. Jadi karena ini resmi, jadi kita enggak bisa yang tidak punya ijazah yang diakui oleh pemerintah, enggak bisa. Iya, baik cukup Pak ya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat ini. Ustaz, Ana sekarang masih kelas 3 SMA ya di SMA Negeri dan di luar sekolah saya ikut mempelajari nahwu, shorof dan lain sebagainya. Tapi masih ya belum bisa ya dengan aktif berbahasa Arab gitu. Kemudian yang jadi pertanyaan apakah saya bisa masuk universitas Medio ini? Masih kelas 3 nih. Iya. Tunggu kelulusan Medio ya, tetap menunggu kelulusan. Nanti mungkin kita akan buka lagi Februari dan September tahun depan. Kita buka setiap satu semester. Dan nanti untuk adik kita yang satu ini yang masih kelas 3 SMA ya sekarang mungkin disemangati belajar bahasa Arabnya, ditambah belajar bahasa Arabnya nahwu shorof, kemudian yang mungkin lain-lain. Yang lain-lainnya ditambah juga sehingga setelah lulus SMA bisa ikut Medio dan masuk MAPT. Dan mungkin untuk kedepannya Medio juga bukan hanya membuka kuliah Fakultas Agama Islam saja, dari perencanaan kita juga ada merencanakan buka-buka apa namanya kuliah apa IT, kuliah teknologi informasi, kemudian manajemen, kemudian ekonomi dan kuliah-kuliah lainnya nanti insyaallah. Ya. Nah, jadi tadi jangan di maksudnya seakan-akan harus aktif, tidak harus aktif. Aktif bicara itu enggak. Yang penting antum bisa paham insyaallah. Dan mudah-mudahan antum tahun depan bisa bergabung dengan kami. Nah. Kemudian dari Abu Abdullah di Tangerang katanya. Ini ada satu ini juga ya. Yang mungkin belum paham atau belum mendengar tadi, kenapa biayanya mahal sekali untuk pendaftaran? Apakah ada keringanan bagi yang tidak mampu? Ya, jadi ini biaya ini juga untuk menunjukkan kesungguhan antum, karena di sana ada beberapa hal yang pembiayaan, karena ini semua pakai online internet ya, jadi jelas ada biayanya. Kemudian kalau misalnya tidak mampu, kita memberikan keringanan 50% asalkan antum apa namanya mengajukan surat dan melampirkan surat keterangan tidak mampu. Ini 400.000 itu untuk pendaftaran satu kali saja. Pendaftaran dan saja, uang tes masuk. Uang tes masuk. Pendaftaran dan tes. Bukan uang per semester ya. Bukan. Itu per semester akan dapat uang saku. Ya. Dapat uang saku bagi yang tidak mampu ya. Dia akan mendapatkan sekitar $200 sekitar berapa tuh? 1,8 juta per semester. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Ini saya dari Mahodi di Bintaro. Iya, silakan Pak. Mohon Pak dikecilkan radio monitornya Pak, ada feedback Pak. Saya mau nanya Ustaz, ini untuk masa pendaftaran di bulan-bulan ini itu sampai tanggal berapa dan nanti mulai sistem perkuliahan itu mulai bulan apa gitu Ustaz? Baik. Cukup Pak. Nah. Syukran ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pendaftaran mungkin insya Allah akan ditutup sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008 ini untuk sesi Agustus ini. Dan nanti awal September insya Allah akan diumumkan kapan waktu tes. Dan kemudian kita akan juga ada orientasi mahasiswa sebelum masuk. Dan perkuliahan akan dimulai sekitar September ya, pertengahan tanggal 15 September. Mungkin Bapak bisa dilihat di situs www.mediu.edu.my ya, situs yang dari Malaysia untuk kalender akademik keseluruhannya. Insyaallah demikian. Nah, Ikhwatul Islam masih bersama 756 AM Radio Roja dengan perbincangan seputar Mediu. Dan masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan bagi Anda yang akan bertanya. Masih di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana? Ya, dengan Bapak Fuad di Depok. Fuad, gimana kabarnya Pak Fuad? Ya, baik. Alhamdulillah. Karena dari alumni Al-Kafi Jogja dulu dengan Ustaz Fauzan. Iya. Ketemu lagi dengan sahib lama, Pak. Ya, sedikit nanya ini ya. Ini kan ngajuin ijazahnya ke Malaysia ya. Iya. Nanti apabila lulusannya misalkan bekerja di Indonesia, apakah diakui oleh institusi di Indonesia? Mungkin itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Fuad ya. Salam telah sahib lama. Jadi masalah tadi memang target kita untuk sementara ini bukan untuk masalah bekerja ya. Jadi untuk bagaimana rekan-rekan bisa tolabul ilm, bisa belajar dengan tadarruj ya. Adapun masalah nanti ijazah itu diakui di Indonesia, itu nanti ada kerjasama dan penyetaraan. Jadi seperti kita misalnya lulusan dari Madinah ya, atau lulusan dari Kairo, Mesir, atau bahkan dari Amerika sendiri pulang ke Indonesia, tidak diakui begitu saja, harus ada maksudnya legalisir dan seterusnya yang harus dijalani. Tapi yang jelas ini sudah ijazah resmi dan antum bisa melanjutkan tatkala misalnya ke S2 ya di Malaysia atau di kami sendiri ya. Setelah itu bisa itu juga digunakan untuk bekerja ya. Tapi stressingnya, targetnya adalah bagi Anda yang memang ingin belajar, kita fasilitasi. Ini adalah sarana yang sangat baik sekali untuk kita belajar. Nah, masya Allah. Baik, Ikhwatul Islam, satu pertanyaan ya untuk berikutnya di pesan singkat yang datang dari beberapa penanya. Ustaz, saya ingin sekali dan berminat untuk mengikuti program Mediu ini, namun masalahnya kami tidak mempunyai komputer Ustaz, dan bagaimanakah cara belajarnya? Mungkin ini baru menyimak ini, ya, mungkin dijelaskan lagi. Jadi kalau antum ingin sekali, daftar sekarang juga sebelum Anda terlambat. Segera Isi formulir kirim ke kami, ya, kirim kami, insya Allah. Masalah komputer, kita sediakan komputer di Yogyakarta. Akses internet semua ada. Anda tidak bisa komputer, kami ajari. Insya Allah. Apa kurang apa? Kurang duit lagi. Nah, insya Allah ikhwat al-Islam ada kuis bagi Anda 10 menit terakhir acara kita hingga jam 11. Dan ada hadiah bagi Anda insyaallah dari rekan-rekan dari Medio Yogyakarta. Namun satu pertanyaan terakhir saja sebelum kita membuka kuis, kita angkat untuk yang terakhir di line telepon 8236543. Ya, terputus. Kami persilakan mungkin kesempatan terakhir untuk Anda yang akan bertanya seputar Medio ini di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pak Muhammad. Di mana Pak Muhammad? Di Cipinang, silakan. Enggak, kalau pendaftaran di Jakarta itu di mana ya? Iya, baik. Jadi untuk Pak Muhammad pendaftaran Jakarta, bisa Anda hubungi Radio Roja, di situ ada formulir dan keterangan semuanya. Iya. Dan setelah Anda isi formulir, bisa Anda kirimkan ke apa namanya Medio Learning Center yang ada di Yogyakarta. Via jadi tinggal ya, diposkan saja. Poskan saja. Tapi Pak Muhammad, jadi di Radio Roja ya, ya. Insyaallah. Tapi bagi Anda juga mungkin yang akan mendapatkan atau ingin mendaftarkan diri, bisa menghubungi Radio Roja untuk mendapatkan formulirnya ya. Dan silakan ada soal mungkin bagi kuisnya para pendengar, dan nanti ya, bisa bagi Anda yang akan menjawab bisa line telepon langsung di 8236543. Telepon terus. Baik, sebutkan keutamaan mempelajari ilmu syar'i yang tadi Anda jelaskan ya, beserta dalil-dalilnya, jangan salah. Dalilnya jangan salah. Iya. Kalau kita, bisa sama rohinya. Kita angkat ya, di line telepon sudah ada yang masuk ini. Assalamualaikum. Ya, terputus. Ya, tadi soal yang disampaikan oleh Ustaz Fauzan, kami persilakan bagi Anda yang mempunyai jawabannya di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, bagaimana jawabannya? Soalnya gimana? Soalnya sebutkan keutamaan ilmu syar'i yang Anda sebutkan tadi beserta dalilnya. Keutamaan ilmu syar'i. Iya, beserta dalilnya. Yang Anda sebutkan loh, bukan ngarang sendiri. Oh iya, dalilnya dari hadis riwayat Ahmad yang bunyinya man salah kotorikon nyaltami zubi ilman salallahu fi torikon inal jannah. Masya Allah. Salallah salallahu lahu torikon inal jannah salallahu torikon inal jannah. Masya Allah. Ya, Anda selamat. Ya, kemudian cukup ya. Bapak dari nanti kita akan namanya Bapak siapa Pak? Pak Setiawan. Setiawan di mana? Di Cikarang. Cikarang. Kita ada catat nomor telepon antum, nanti insya Allah kami hubungi lagi akhi ya. Iya, jazakallahu khair. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi yang mungkin akan memberikan ada soal. Ya, ada soal yang baru untuk pemenang yang kedua ya mungkin. Iya. Ya, silakan soalnya. Ini soalnya teknis mengenai mungkin, tadi minta tolong disebutkan emailnya Medio di Learning Center Yogyakarta beserta program yang dibuka di Medio untuk tahun ini. Jadi email Medio Yogyakarta satu, yang kedua program yang dibuka di Medio Yogyakarta untuk tahun ini. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan bisa menjawab. Iya, takut nih. Iya, soalnya adalah program studi yang dibuka di Medio dan email ya. Email di Medio. Silakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, bisa menjawab? Insya Allah. Iya, silakan. Dari mana Pak? Dengan siapa? Roma. Pak? Di Romang. Pak siapa Pak? Roma. Pak Roma ya, silakan Pak Roma. Emailnya www.mediojogja.com. Itu ya. Situsnya, Pak. Anda salah. Salah ya. Maaf. Itu siapa? Emailnya, alamat email. Oh, emailnya mungkin yeah. Bisa diperbaharui di. Afan walak. Oh iya. Kalau situsnya ya www.mediajogja.com. Maaf Anda belum beruntung. Silakan mencoba lain kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tampaknya ada telepon yang berikutnya di belakang Pak Roma. Kita angkat juga. Assalamualaikum. Halo. Iya, terputus juga. Kami persilahkan untuk Anda yang akan menjawab soal yang tadi disampaikan oleh Al-Akh Amrullah. Assalamualaikum. Baik, terputus. Baru takut ya. Iya. Harusnya diganti soalnya. Berapa nomor telepon? Lebih susah lagi. Kami persilahkan ya. Sudah ada yang masuk di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan jawabannya. Tadi pertanyaan apa ya? Pertanyaannya nomor 1 sebutkan email, alamat email Media Yogyakarta. Yang kedua program studi yang dibuka di Media Yogyakarta. Oh, kalau nggak salah mediainfo@gmail.com. Masya Allah. Emailnya siapa itu, Bu? Kenapa? Ya, kurang tepat ya. Kurang tepat. Mungkin mau diperbaharui? Yogyakarta@medio. Ya. info ya .com. Iya. Dikit lagi, Bu. Aduh, lupa. Iya. Anda belum beruntung. Atau mungkin ada pertanyaan lain ya? Ada. Udah, ganti. Di mengenai ini aja program studinya, mungkin bisa. Kalau program studinya, Bu. Program studinya? Tadi yang jurusan gitu ya? Iya. Ada Lugo? Iya. Terus apa ya? Fikih? Iya. Hadis. Iya. Apalagi ya? Takofah ya. Terus. Akidah. Terus. Ilmu kiroah. Terus. Mustul hadis. Terus. Banyak sekali. Banyak pun benar. Siroh. Iya. Kurang tepat kurang tepat. Nanti kita jawab sendiri aja. Hadiahnya buat keluarga ya, aja. Keluarga. Mungkin satu kesempatan atau dua penelpon bagi Anda mungkin yang akan mencoba menjawab di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam. Anda sudah masuk? Iya, dari mana? Dengan siapa? Dari Abu Fojan di Bukit. Iya, silakan bisa menjawab. Silakan, Pak. Program studinya Pak yang dibuka. Program studi yang dibuka apa? Jawabannya. Terus Ulumul Islamiyah. Terus. Dan Fakultas Bahasa. Terus. Islamiyah dibagi 4 yaitu jurusan Tawar dan Usuluddin. Iya. Fiqh dan Ustik. Iya. Quran. Iya. Gitu. Dan hadis Pak ya. Masya Allah. Lupa sambil buka internet. Ngobrol. Kompas ya. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua. Emailnya Pak, alamat emailnya Pak. Halo. Jakarta. @mediu.edu.my. Bapak sambil buka internet sambil lihat brosur Pak. Insyaallah. Enggak apa-apa. Awal. Ya, jadi mungkin itu jurusan yang dibukanya dan emailnya yogyakarta@mediu.edu.my. Okay. Jadi bagi yang mau menanyakan lagi lebih lengkap tentang Mediu atau mungkin bisa buka kita, bisa buka website kita, bisa menanyakan di yogyakarta@mediu.edu.my atau mediajogja.com. Tadi namanya siapa Pak? Namanya Akbar Abu Jahro di Bekasi. Wah, Akbar Abu Jahro. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Nanti kita akan hubungi nomor telepon antum. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Baik. Ini tampaknya akhir dari pertemuan kita untuk kesempatan siang hari ini. Dan semoga dapat bermanfaat. Mungkin ada kesimpulan atau penutup dari Kepada para pendengar yang budiman, terima kasih atas antusiasnya dan kami meminta kepada para pendengar sekalian untuk bisa menyebarkan informasi ini seluas mungkin karena ini adalah kesempatan emas kita untuk bisa belajar dan salah satu alternatif yang sangat baik sekali. Baik untuk ikhwan maupun akhwat. Dan insya Allah kami siap menerima mahasiswa dan mahasiswi putra putri Anda. Terima kasih. Demikian ikhwat al-Islam. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat untuk Anda semua. Dan terima kasih atas kehadiran Ustaz Fauzan Hafizullah. Dan juga Al-Akh Amrullah Hafizullah pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan untuk kita semua, dan tentunya harapan besar kita program dari Medio ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan atau memperoleh target dan hasil yang tentunya dapat bermanfaat untuk kaum muslimin di daerah kita masing-masing. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن والقرآن الحكيم demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal Azizir Rahim sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.